Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ukhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, masih dalam kitab Janais tentang jenazah. An-Nabi Sa'id radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha'. Muttafaqun alaih. Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihat jenazah maka berdirilah, dan barang siapa yang mengikuti jenazah itu bersama musyayyi', maka jangan dia duduk sampai jenazah itu diletakkan. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Perintah dari Rasulullah SAW, faqumu idza ra'aitum faqumu, jika kalian lihat, lihat dengan tentunya ru'yatul ain, kalian lihat dengan mata pandangan kalian, faqumu, perintah untuk berdiri ini tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam hadis. Namun di hadis lain, di Musnad Imam Ahmad, disebutkan hatta tatajawaz, sampai jenazah itu lewat, sehingga anjuran di dalam hadis ini itu batasannya yang dimaksud. Begitu kita melihat ada jenazah lewat, kita berdiri sampai kira-kira yang mengantar ini sudah pada lewat, sudah tidak terlihat. Itu batasan orang dianjurkan untuk berdiri saat melihat jenazah lewat di hadapannya. Kemudian juga anjuran dari Rasul ini, maka berdirilah, berarti orang punya pilihan, boleh memilih untuk berdiri kemudian mengikuti jenazah sama yang lain, mengantar sampai kubur, atau sekedar berdiri menghormati jenazah yang lewat, setelah lewat dia duduk kembali. Dia boleh mana yang dia pilih, dia mau ngikut fadhol boleh, dia sekedar berdiri untuk menghormati, setelah lewat dia duduk kembali juga boleh. Karena Rasul hanya menganjurkan berdirilah. Rasulullah enggak katakan berdirilah ikuti jenazah itu. Tapi batasan yang Rasul katakan berdirilah. Setelah itu kamu mau ngikut atau tidak, itu hakmu. Makanya kemudian dalam kelanjutan hadis, faman tabi'aha, kalau kamu mengikuti atau yang dari awal memang mengikuti jenazah itu, jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan. Sampai jenazah itu diletakkan di lahatnya atau di kuburnya. Hikmahnya ulama sebutkan agar masing-masing orang sadar dan mengingat bahwa dirinya pun dan setiap yang hidup ke situ tempat kembalinya. Dia pun pasti mati, dia pun pasti akan diletakkan di kubur tersebut. Oleh karena itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdiri agar orang itu perhatian, selain menghormati jenazah, agar dia juga perhatian bahwa ini jenazah, orang mati, dirinya pun agar ingat, menjadi ibroh, jadi mau'idhoh bagi dirinya. Karena kalau dia hanya duduk terus, misalnya melanjutkan pembicaraannya, melanjutkan kesibukannya, apa itu, apapun itu, seakan tidak memiliki hati, terkesan sekali tidak punya ibroh, tidak mendapat mau'idhoh dengan adanya jenazah ini. Kayak enggak peduli dan tidak, terkesan seperti orang cuek begitu. Tapi dengan dia berdiri, terlihat di situ, dan itu yang Rasul inginkan, agar umat, orang muslim, muslimah, mengingat kematian, itu yang lebih penting pada dirinya. Oleh karena itu pula, sebagian sampai menyebutkan bahwa kebiasaan sebagian orang untuk membawa jenazah di mobil atau di peti mati, kemudian ya biasanya tentunya diikutkan mobil. Ini kebiasaan orang-orang kufar, orang barat atau yang seperti mereka, karena memang mereka mati hatinya, keras kalbunya, tidak ingat mati, tidak bisa diberi mau'idhoh, tidak mau ambil pelajaran, tidak lunak hatinya seperti seorang mukmin, mudah tersentuh, mudah diketuk, gampang dinasehati, melihat sesuatu seperti ini, mengingat kematian. Memang itu yang dimaukan mereka, supaya orang tersibukkan dari kematian dan tidak ingat, agar lalai dari akhiratnya. Ya, jenazah lewat begitu saja pakai mobil, kalau orang mungkin bahkan gak tahu atau gak ini. Tapi muslimin tidak demikian. Sengaja diajarkan, dan demikian syariatnya, jenazah itu dibawa, dipandu atau dipikul dalam kerandanya oleh saudara-saudaranya yang masih hidup, muslimin, lewat di jalan sampai ke pemakamannya. Itu tujuannya agar yang lain pun melihat dan menyaksikan menjadi pengingat dan mau'idhah bagi mereka tentang kematian. Karena itu muslim yang terbaik. Ketika Rasulullah ditanya ayul mu'minin atau ayul muslimin afdal, ya Rasulullah, muslim mana yang paling afdal, muslim yang seperti apa? Maka Rasulullah jawab, qala aktsaruhum lil mauti dzikra, muslim yang paling banyak mengingat kematian, mengingat kematiannya, itu muslim yang terbaik. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, muslim yang terbaik pula, yang terbaik bekalnya atau yang terbaik bekalnya untuk setelah kematiannya. Ini dia beramal soleh, ingat mati, maka berbenah dirinya, ibadahnya, akidahnya, karena itu bekal untuk setelah kematiannya. Juga termasuk hikmah tersebutkan dalam Musnad Ahmad juga, bahwa jenazah ini bersamanya malaikat. Jenazah seorang muslim diiringi atau bersamanya malaikat. Maka kemudian dianjurkan muslimin yang lain yang melihat jenazah ini lewat untuk berdiri menghormati, dan bentuk pengagungan, karena di situ juga ada para malaikat, kita memuliakan dan menghormati karena itu. Al-muhim, yang jelas hadis mengajarkan untuk orang itu berdiri saat melihat jenazah dengan sebab-sebab atau hikmah yang kita sebutkan tadi. Faqumu, berdirilah. Memang perintah hukum asalnya wajib. Kalau dilihat dari kaidah itu berarti wajib berdiri saat kita melihat jenazah lewat. Namun di Muslim dari hadis Ali, Rasulullah SAW kana qoma tsumma qa'ada, beliau berdiri kemudian duduk, berarti menunjukkan perintah di dalam hadis ini kumu tidak sampai ke tingkatan wajib. Karena kalau wajib akan terus berdiri sampai lewat tadi. Namun Rasul duduk kemudian, maka bisa dikatakan perintah ini untuk istihbab. Nah, ini dikatakan sunnah, dianjurkan, disunnahkan, disenangi di dalam syariat untuk muslim itu berdiri saat melihat jenazah. Wa man tabi'aha fala yajlis hatta tudha. Adapun yang mengikutinya jangan duduk sampai diletakkan. Dan itu kembali tadi penghormatan kepada mayit, jenazah muslim. Selain itu juga muslim ketika mengikuti jenazah, posisi atau kedudukan jenazah ini seperti layaknya seorang imam, karena diikuti. Imam, ya kalau itu misalnya dalam sholat, Kita enggak boleh menyalahi imam. Imamnya belum selesai sholat, kita keluar. Imamnya belum sujud, kita sujud. Kita kan diperintah ngikuti imam. Imamnya sujud, baru kita sujud. Terus mengikuti gerakan imam. Jenazah ini kedudukannya seperti imam, karena dia diikuti. Makanya kemudian jangan meninggalkan jenazah ini, jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan di kuburnya. Oleh karena itu kemudian kalau yang duduk sebelum jenazah itu, bagi yang ngikuti, sebelum jenazah itu diletakkan di kuburnya, sebenarnya dia sendiri menyalahi mutaba'ah. Yaitu gak disebut mutaba'ah, gak ngikuti. Jenazahnya belum selesai, kamu sudah duduk duluan. Jenazahnya belum juga diletakkan di kubur. Begitu masuk pemakaman, area kuburan misalnya, ada kursi misalnya, kamu duduk di situ atau duduk di tanah, sementara jenazah belum juga diturunkan. Terkesan sekali berarti kamu gak ngikuti jenazah. Jenazahnya belum selesai kok kamu duduk duluan. Makanya kemudian mereka katakan makruh hukumnya. Makruh orang duduk sebelum jenazah selesai diletakkan di kuburnya. Diletakkan, ketika Rasulullah katakan hatta tudha, sampai jenazah itu diletakkan, yang dimaksud diletakkan di kuburnya atau di lahatnya, sehingga anjuran berdiri tetap berlaku walaupun jenazah itu diletakkan tapi belum dimasukkan kubur. Misalnya orang masih sibuk benahi kuburannya ini itu karena belum rapi atau apa, misalnya jenazah masih diletakkan di samping lahatnya, di samping liang kubur, diletakkan dari pundak mereka, ditaruh di situ. Itu bukan diletakkan yang dimaksud Rasulullah. Nah, secara bahasa memang sudah diletakkan, tapi yang Rasul maksud diletakkan, diletakkan di kuburnya, dimasukkan, dimasukkan, ditidurkan sudah, baru saat itu kamu boleh duduk. Itu yang sunnah bagi yang mengikuti jenazah. Di dalam hadis banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, jelas syariat menganjurkan kita berdiri saat melihat jenazah, karena itu memang perintah dan anjuran Rasul kita. Dengan hikmah tadi, menghormati jenazah, menghormati malaikat yang bersamanya, untuk mengingat kematian, karena menunjukkan kita perhatian, peduli sehingga berdiri, meninggalkan sejenak kesibukan apapun yang kita sedang lakukan, yang sedang kerja atau sedang apa, yalah berdiri sebentar, paling juga gak sampai 1 menit, lewat mereka. Untuk mau'idhah, mengingat kematian. Hadis pula berarti menganjurkan untuk kita sering dan banyak mengingat kematian, memberi perhatian dan kepedulian kepadanya. Makanya dianjurkan berdiri agar semakin ingat dan semakin mementingkan kematian, dan itu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Hadis pula berarti tadi menunjukkan boleh bagi yang berdiri untuk mengikuti ataupun tidak mengikuti. Yang mengikuti boleh, berdiri sebentar kemudian duduk juga boleh, tidak harus mengikuti. Tapi jika mengikuti, yang Rasul katakan jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan. Hadis pula menunjukkan bahwa mengurusi jenazah dari masalah memandikannya, menyolatinya, mengantarkannya, menguburkannya, fardul kifayah, tidak wajib atas setiap individu. Karena jika wajib, gak akan ada pilihan. Orang akan dikatakan harus kamu ngikuti, harus kamu ngantar. Tapi enggak, Rasul enggak wajibkan, karena memang yang sudah mengantar cukup. Yang lain gugur sudah kewajiban darinya. Fardu kifayah. Hadis demikian Rasulullah SAW sampaikan untuk menanamkan kepada umatnya kepedulian kepada saudaranya walaupun telah wafat, dihormati. Kalau saat dia hidup saja dihormati, kita sapa, kita salami, misalnya kalau kita kenal lewat di depan rumah kita, ahlan, ahlan, assalamualaikum, hampir atau semacam itu, kan bentuk penghormatan, bentuk kepedulian. Maka demikian pula setelah saudaranya ini wafat, walaupun tidak lagi bernyawa, paling tidaknya jenazahnya, jasadnya dihormati dengan kita berdiri. Dan ini juga menunjukkan eratnya ikatan iman, tidak terputus walaupun dengan kematian, tidak terputus dengan kematian, masih berlanjut. Yang lain yang hidup memperhatikan dia, memandikan, menyolatinya, mengantar jenazahnya, bahkan yang tidak mengantar pun berdiri menghormati jenazahnya. Wah, kata kuatnya ikatan iman. وعن أبي إسحاق أن عبد الله ابن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود. Dari Abu Ishaq, Abdullah bin Yazid berkata, atau Abdullah bin Yazid, beliau didapati memasukkan mayit dari sisi kedua kaki kubur, lalu beliau katakan beginilah sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadith Abdullah ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan kepada kita sunnahnya dalam menguburkan jenazah dimasukkan dari arah kedua kaki dikubur. Dengan demikian, yang pertama masuk di liang atau lubang kuburnya adalah kepalanya, dan hikmahnya wallahu a'lam, tapi sebagian dari ulama mencoba mengungkap hikmahnya adalah kepala bagian termulia, bagian yang paling agung dari tubuh manusia. Makanya juga dalam sholat jenazah, imam berdiri kalau itu laki di kepala jenazah, karena itu bagian tubuhnya yang paling mulia. Di kepala itu pula ada wajah, bagian tersensitif terbaik pada makhluk. Nah, juga di kepala itu pula ada ubun-ubun yang menjadi tempat untuk segala aktivitas dan pelaksanaan diatur dan ditentukan oleh Allah, seperti dalam surat Hud, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Setiap makhluk hidup, Allah yang pegang ubun-ubunnya. Hanya dalam doa-doa yang tersebutkan ubun-ubun ini, karena di situ Allah mengatur, menentukan segalanya. Nawasina biyadik, ubun-ubun kami ada di tanganmu ya Allah. Juga ketika kita berlindung kepada Allah dari kejahatan suatu kaum atau orang yang kita takuti kejahatannya, diajarkan inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ulama menyebutkan bahwa kalau itu terkait otak manusia, ada beberapa fungsi dan kegunaan yang masing-masingnya punya tugas khusus. Otak itu terbagi-bagi layaknya kamar atau gudang gitu. Satu-satu gitu bahasa kedokterannya. Antum tahu kan otak, maksudnya dia kayak lokal dan kotak-kotak terpisah-pisah. Satu ini, satu di sini, yang satu di sini, satu di sini. Dia satu kesatuan, namun terbagi-bagi menjadi sekian bagian masing-masing. Di bagian ini punya fungsi tersendiri, beda satu dengan yang lain. Makanya kemudian mereka katakan yang paling depan fungsinya adalah pengaturan. Pengaturan segala aktivitas dan gerakan manusia. Dia yang menerima perintah dari kalbu, karena pusat inti pada tubuh manusia kalbunya, jantungnya. Naam, otak punya peran besar, tapi bukan dia yang menentukan. Dia menerima instruksi, dia menerima perintah dari kalbu, kemudian dia yang menjalankan untuk kemudian ke seluruh anggota tubuh yang lainnya. Makanya di dalam Quran Allah nisbatkan itu kepada kalbu, jantung, bukan kepada otak. Otak dalam bahasa Arabnya mukh, dimagh. Kalbu itu jantung. Allah sebutkan misalnya, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi agar kemudian mereka punya kalbu yang berakal dengannya. Yang berakal dengannya, dengan jantung ini, bukan otaknya. Kemudian Allah juga sebutkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukan buta mata mereka, tetapi yang buta kalbu mereka yang berada di dadanya. Tempat akal di sini. Ini merupakan inti sari, dan Rasulullah katakan dalam berita lain, ada segumpal darah dalam tubuhmu, kalau itu baik akan menjadi baik seluruh yang lain, kalau itu rusak akan ikut rusak semua yang lain. Itu adalah kolb, jantungmu yang menentukan. Tadi otak punya peran penting tentunya, tapi bukan dia yang pengambil kebijakan, bukan dia yang menentukan, yang komando, yang memerintah dan berpikir, berakal adalah kalbu. Dan itu yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Quran. Kalau dalam mungkin dibahasakan lebih sederhana, otak ini layaknya apa ya, kayak sekretaris atau apa, manajer kalau di perusahaan, pengambil kebijakan, direktur. Dia yang segala-galanya, tanda tangan, dia penentu. Dia yang berpikir, dia yang pokoknya tanggung jawab paling besar dia. Nah, kemudian dia perintahkan, dia turunkan perintah kepada manajernya misalnya, atau general manager, ini begini, sampaikan ini ke seluruh karyawan. Nah, manajer ini bergerak nanti. Dia hubungi supervisor, dia hubungi personalia, dia hubungi ini, kamu gini, kamu tugas ini ke sini, kamu tulis ini gini. Itu manajer. Seperti itulah kurang lebihnya. Pengambil kebijakan, penentu segala-galanya, direkturnya. Itulah kalbu. Otak seperti manajer. Dia yang kemudian mengatur kepada yang lain-lainnya. Al-Muhim, yang jelas kembali kepada hadis, hikmah kenapa Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Yazid, mengajarkan untuk memasukkan mayit ke dalam kubur. Yang pertama adalah bagian kepalanya, dan itu disebut bagian kaki kubur. Itu disebut bagian kaki atau kedua kaki kubur. Seperti tadi, karena kepala bagian termulia dan paling agung, kemudian bagian-bagian terpenting juga ada di situ. Di situ ada ubun-ubunnya, di situ ada mata, telinga, hidung, lisan, semuanya di wajah. Dan dari situ itu pula, dalam bab lain, para ulama sebutkan kenapa dikatakan anjing itu najis semuanya. Ya karena sama seperti ini. Rasul katakan jika dia menjilat, cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Di situ mereka berdalil bahwa jilatannya dinajiskan, mughalladhah, sampai cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Yang jilatan itu dari lisannya, liurnya, lidahnya, ada di mulutnya, di kepalanya, di wajahnya. Wajah atau kepala anjing ini yang merupakan bagian terpenting, terbaik pada makhluk, itu saja najis, apalagi bagian-bagian dia yang lainnya. Tubuhnya, perutnya, kakinya, ekornya, semuanya najis sudah. Bagian terbaiknya saja najis. Di situ istimbat para ulama. Hadis, sebagian ulama menyebutkan illat, ada kelemahan padanya, sehingga mereka katakan sulit untuk dikatakan itu sunnah. Karena itu kemudian Ahnaf, madhab Abu Hanifah, lebih memilih untuk jenazah itu dimasukkan secara bersamaan mengikut arah kiblat. Mengikut arah kiblat dimasukkan, kalau ini jenazah bebarengan begitu ke dalam liang kuburnya. Ini atau itu bukan suatu yang wajib, bukan suatu yang harus, dan dari awal pun Abdullah bin Yazid mengatakan sunnah, juga tidak beliau pastikan itu sebagai suatu kewajiban. Tapi jika diamalkan ya seperti itu, hikmah atau penjelasan kenapa kalau didahulukan ke bagian kepalanya ketika memasukkan kubur. Wa an ibni Umar anin nabi qala idza wada'tum mautakum fil kubur faqulu bismillah wa ala millati rasulillah. Masuk waktu azan ya? Belum? Sudah. Baik, kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.